numpak jaran ketok sepatu ne. Wong wis tuwek ojo biayaan enak-enak pacaran dikroyok putune. Mulane ojo petakilan. Mangan roti entek limo sing edong iki kaya Rano Karno. Gondol anak ewa muna. Tapi untungnya aku duwe pengalaman. Pengalamanku ono bidang seniman. Dipangan sawulan. Opo maneh nek wayah mongso ketiko duwe panjer pancen kene dirasakno. Sanjaluke bojoku tak tukokno. Tapi cek nek wis payah mongso rendengan. Acarane sepi jarang ono yo tanggapan. Delok wong mangan. Pancen gak gampang wong urip dadi seniman. Akeh-akehe faktore keturunan. Mule aku yo biduren. Kecemplung kali ana ane musik rock arane sing nyanyi kadang ono lorane iku ngono saking antusiase sampe lali gegere akeh panune pancen jejer gak perlu goyang bokong. Cace maneh sulat-suli guyonan, iringane mesti adik gamelan. Sing main arek-arek wetanan, kadang-kadang ono sing gak uman bayaran. Iku ngono salah dewe, turung main diselek pone. Baya bayaran ngelereh kancane, sebab sing ditompo kari amplope. Pak painten ngosotor kas manten, hanggan kula nyene nak dadi siman rek temenan apa maneh nek wis stop. Waduh delon delok Jakarta loe saiki montore rodo telu seminggu ngkat rodo papat ditenono jam sak wulan rodane 12 koyo sepur. Elah mulane iya pas jae ya ngono nek main iku dislegone ae rek. Durung main kuwatus nyang omahe. Engko kepethuk, Pak. Gembel listrik. Meneh maneh bojoku udunen. Waya bayar ora apa-apa gak amplop tok kon. Waduh sapa iki rek? Kula nuwun. Waduh. Kula nuwun. Oh, mondo-mondo. Oh, bener ta rek? Sing omahe usuk ngerti arek. Kula nuwun. Oh monggo monggo. Aduh, saking pundi? Kula. Kula. Saking riku mriki. Oh nggih. Mboten kula ajeng goleki Mbak Yu. Kenapa to? Mbak Yu nggih. Mbak Yu sinten? Mbak Yune. Mbak Yu sinten male? Mbak Yu kula lemur. Mboten nek niku sing edeng wae sinten? Kula. Tak sedek dhewe. Nggih. Oh nggih. Tak sedek napa tak sedek? Kuwi nek takon bapake arep berkat. Niki Mbak Yu mboten nenten omah to? Mboten. Oh, beneran nggih. Kula kengen turu sampai jam 4 sore. Lah sakniki jam pinten? Dalem. Sakniki jam pinten? Jam 09. Lah niki napa latihan mati? Oh nggih. Pokoke kene pun sore kula buyang banyu ngoten mawon. Banyu. Niku wau kidungan nggih. Sanes. Mancal-mancal. Kok sampe nupun kidungan lu takon man. Niku kula ganti kidungan lirike rada ganti ngoten. Oh nggih. Kula dadi pengin. Pengin. Nggih. Pengen apa? Pengen, no, pengen apa? Lah aku mulai ngerti gak baru ngomong pengen. Lah pengen apa lah ngoten lah? Nggih mesti mawon pengen ngidung. Oh lah nggih ngidungi sampean katutno. Sampean kula pengen kula mulai geblak nggih. Napa nggih tak sedek dhewe sing saged ngidung. Kula nggih saged, saged. Woi iki suara ge parti. Oke, pun jula-juli ya. Jula-juli, oh, yeah. Ini mboten kaya sampean, okay. Kula mboten iso mbanyol. Oke, okay. Sampean mboten iso mbanyol, bayaran nun gede ya nun. Soalnya ya apa, rumah ini dikeluar, terus orang-orang ini. Oke, monggo pun, sampean itu. Itu. Jula-juli ya? Oke. Okay. Ati diangkat atau mboten? Sing diangkat apa nih? Oke, okay. Sepatu sampean. Mboten. Ini diangkat nih kilo gamelan. Gamelan nih? Tintingan. Oh, tintingan? Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Nggih. Ya? Nggih. Suarane pun pas ah. Tukang nggih, ning mungkin pun diguyu nggih. Oh, mboten kula mben tau guyu awak. Nggih. Kita ngitung jula-juli pari anerik nyandak tol bareng. Napa sih? Tol itu weong lanang. Jalan tol itu lanang. Weh itu anduwe dewe. Lanang wedok napa? Ya kota, kota. Ibu kota itu weong wedok. Lanang ya jalan tol ya. Weh narek. Waduh. Hitungannya mau hebat suaranya empuk. Panganannya apa? Korai lah. Ndok ke maratu apa? Waduh, prosoku penesuk ngelek isini kedondong. Sekian aja sama ngitung, aku ngitung. Iya tak? Lah saiki, waduh aku nek ngomong nggih kalon. Iya, iya. Mulai jantung rodok ya. Monggo kali kula, basa mau ndene nggih. Nggih, teng pundi? Soale nek basa iki terbatas. Nggih. Nanti gak basa iki biasane tambah lama. Mboten ngelasen bisa teng pundi? Nggih, melok kula. Lah nggih teng pundi? Teng banyu mana kita? Enaknya ndirek, enaknya ndirek. Nggih, teng omahe kanca. Nang omahe kanca. Oh, nggih. Sikon, sikon. Sikon. Kanca. Kanca. Narek ludrukan ngarep sikon. Nggih ta? Nggih. Omahe Mas Hendro. Nggih. Nggih. Monggo diri dhewe cilik ta? Monggo. Monggo, monggo, monggo. Monggo. Ngerti asale iki tibake. Aku biyen iku wis dipesen lho mbek Cak Sidik iki waktu ana Malang. Dro, meneh-meneh lek tak tinggal nang Malang, Dik. Kon asale seniman ludruk, tak dongano dadi bintang binatang film ngono to. Kartolo ya ngono pesen, Dro, lek tak tinggal nang Malang kon tak dongano dadi bintang film. Dadakno siji, ketemu Reban dadi pehandang Malang. Dah, iki apa sopo-sobe apa rezeki jadi uno. Stres-stres sing arani, pelandang-pelandang gak apa-apa wis, sing penting gak nyalain negara. Tapi masih pelandang keping ngitung aku. Tak ngitung sing enak. Kang Paino nguyang sapi, nek Kang Sarno sing nyekel pacute. Sing kelem ngrungokno tak dongakno akeh rezekine, tapi sing gak kelem tak dongakno akeh anake. Kapok karek ngrungokno gak kelem, tuku maneh kelem. Mulane dulur, ayo melok keluarga berencana. Nang Sidoarjo kliwat nang gempol, adikku seneng kecantol-cantol. Maklum saya bisa si pelanjak, muka-mukanya gak keliru. Iki kendeng jula-juli, mulo sing enak deke. Aduh kongi tapi ceng rungok lo ojo ngantilah. dali. Sebab tak niki akeh wong lali oleh melanggar kadema areni. Tujuane supaya tambah pengalaman kanggo nglestarekno anane kebudayaan. Senajan seni tayub iku ngono apik, asal waranggonone gak sampe diotek. Jane maneh nek trip mung lirik, tapi nek diute pandange mandelik. Mula kabeh ojo salah pengertian, nek seni tayub ngono karene gak karo-karuan. Senengane pemborosan, pada tujuane mempererat tali persaudaraan. Beto meneh karo wong sing seneng ugal-ugalan, senengane digunggung tur pecicilan. Tanpa kendali senengane kuwi entek dadak ditagih utang. Munda, kak ono kan sana yo ma. lagi ngorot tuane Sapari. Aku wingi lunga nang Malang numpak bemu embonge macet. Dungaren tepak ya. Aku rapi kebeneran oleh ayu utangi sak bajeng. Wong bojo ancur ojo ditatekno dino rong dino mula ucakno sampe ato contoh bare anak putu apeto sing marai kekeran ayo podo dinjari paribasan pereng elok bentes iku amat. Tapi leca cicine iso menyadari iso dadi kaki-kaki alani aneh. Tom bare wong lanang ngerti opo sine minangka timbangan aja tumane rupane ayu gawe sawenang wenang bare wong lanang gawe sembarangan tapi wong lanang tur penoyo semono uga. Nek wis oleh wong wedok sing riman, jok digawe sembrono. Nek duweni kekarepan, rundingan enake ya apa? Lan kebutuhane wong wedok, ayo diperhatekno. Kok iso diguanterno yo. Entone. Pantu tri itu ngancara Inggris. Iki loro telu cara Jawane. Wong tak tinggal katik nangat nangis sebab eling bebet kawitane siji loro telu cara Jawane cara meturane tunggu dua telok sebab eling barek bebet kawitane asale kenal jalaran teko nonton cara meturane tunggu dua telok cara cinane iku iolcan jalaran biyen kenal asale teko nonton nonton lodruk no tengah lapangan jari te'e mulai kawani terus tak ternong gawa Suzuki bareng tak goceng cekelan klambi dadak melorot-melorot gaya itu tutupi tangki kuatiri bensinnya enteng tekane telat di seneni yosing tuwe mari ujang emponi becek bareng aku tiba dadak kadokku suwe ngomong mantan hitungan kula saya mboten borong kak raja coba intan ketiban cendela rikisi timbo coba intan manganulo. Ya sepurane sing jenenge Yupa Inten nggih niki wau ngawur kok. Kuna murang muring sale ya bebekku dhewe. Saken, saken. Mas Hendro, Mas Hendro. Yo. Aku mah mampir nggon penong wedung cek dawane sing arep. Kak nyusul-nyusul aku akhirnya nyusul dhewe. Lah apa tak nyusul kare 3 menit. Aku akhirnya digrembeng. Iya bojomu enteni gak muling-muling. Iya. Awak penong landeng. Iya ngono. Hati-hati nyamuk gas sembarang itu ndak apa-apa. Sempenting jaga kesehatan. Ya iki keberhasilane waktu awakmu ngandani biyen. Wong aku kang ngandani kok jange. Jange tak kandhane penak wis nyengkre. Bareng kok pesen akhire aku dadi kaya iki. Cak wong edung ya? Iya. Aku suwe gak duel. Gak boleh gelut iku mali. Sing loro ku lho. Duet. Oh ya wis gak tak terusno. Hidungan siji iki dungi wong loro. Iya gak tak terusno mare dawa-dawa ulo. Iki dungi ta? Mesti no. Eh, dol timku lek dodol aja larang-larang. Lho, nek tuku ya ngono aja murah-murah. Eh, wani nang boldi. Tak boleh rombengan. Ayo. Halo. Oh. Aja seneng lo Cak Endro. Penomangan rambak. Rambak. Monoja lulange kapo ojo mesam-mesam labaran tanda tanda monolokarto gelak ditombro kebo aku tahu tuh alesian tanda mono di bojo. Oh. Cuma penggaweane memang nduk seni dadi aja mencam-mencam. Duwe ta? Oh iya sih. Iya lah biyen ta iki kabeh duwe bojo. Ayo gawe yo. Aku sing mburi. Ojo seneng karto. Iya, Cak. Mangan rambak. Oga-oga. Nek rambak ono. Iya ya. Lulange sapi. Ojo mencam-mencam lu Cak Endro nek barek tanda tandak mono tak kandani Cak Endro wingi mari di selentik tapi apa? Apa nemen iku? Apa? Untuk ditombro tombol lek tebak sungune coro lek diselentik titik tapi melung-melung tak boleh nemen nih ayo cari jaldi nuku tangi bung dewe ae karepmu ojo enak lo Cak Endro penomangan telo wong telo nih lo Cak Endro iku setengah mateng ojo enak lo Yupainten penoti rapi Endro wong Endro mono tak kandhani penoyu nyosok tengah sempel gak boleh gendeng aku guyon guyon guyon lah konangan lega terusan sik pun gayo sik gak haus kon aja males-males neta ya sepurane ta sempel ini ojo enak loyu nak kula telo nek kula telo nang geto sorok sorok bendo markun ojo enak mbak yu tirabi karto nek karto mono yu aduh. Nek turu loro ojo disusunno ta rahasia iku. Kayak wae mlungker ning kene iki. Rungono ta kidung aku. Wis turu ngorok wong aku ganteng kok. Tak gawe sik tambah umum. Tuku kentong locak endro. Yo nang Australi. Nek tuku kentong locak endro. Yo cuma cece kape uang lo cendro kocong ngerasani ne aku iki tak cumali yo persis ikan pausi kepingin aku pingin aku kepingin sing apik ngene iku oh enggak pingin aku tak leparian yo ngono iku tak nyoba aku kancane dhewe iki koyo awakmu mas nek aku lho tak api-api tau di mayo gagal sih nek tuku kentong yo lunga nang yo Pendong petang kalingan meko namong semanten hitungan kula lali dolor wong sing lali arane wong sing pekon pekon eling ya ayu aku suaramu ngetril. Kon iki apa kabeh wong padha emosi ku masalah apa? Oh ya masalah kuwi iki lho. Mesine padha ngrasani ku Mang. Kon iki kacamatamu kurang kandel. Lho, sapa to? Ha iki. Oh. Lho. Monggo, Mbak. Iki monggo, Mbak. Iki enggal iki, iki enggal iki. Enggal? Enggal Trisno. Sendro. Dalem. Sampeyan iku aja-aja turun kok ditinggal. Lho gak ninggal Mbak, aku malah kebanjur Mang. Lho, sing ajak dolan Mang Endro ta sedek. Lho mari sedek aku. Oh, karo lah ngono. Murung padha kebanjure. Dalem lebet mriki Mbak. Lho kok. Lebet mriki lho. Kuwetan karo ta Endro. Lah, lho. Aku yo ngono. Hidungane lolos pokoke. Endro karo oh, piye? Nggih. Kali kula Mbak. Boten, edan karo suarane Cak Endro. Boten kok Cak Endrone. Suara kaya gembreng. Wong ora aku sendok tak ngedani. Monggo pinarak teng dhuwur calon iku. Tak jane aku kesinggung aku. Apa sih? Sing gedan iku mosok penake. Apane? Klirune. Andre memang ya cagelane biasa jaman. Duk kono ngidung, duk kene ngidung. Nggih sandang pangane wonku dhewe-dhewe kok jeneng. Pengen nyanyi aku. Oh, nyanyi ta? Nyanyi. Iki mau tak parani. Tak parani ado-ado isik tempat diperkusa mbek anake. Oh, kok ngene dise anake? Enggak. Napa? Iki lak mari melarikan diri ya. Iku lho. Meteng terus melarikan diri ya. Iku arane wong bobot iku lek wis duwe anak iku arane lahar. Lahir. Ono isin. Sing bobot sapa? Boten-boten guyon iku ngawur. Kula teprawan kok, Mas. Kula teprawan. Iki prawane kaya ngene iki sing golek ya ana. Kon Hartono putine Pak Drin Karang Widoro. Kon doi. Mas Pi gamelane entek. Ganti iki. Monggo Mbak menawi ingkang nembang. Utama lek nyanyi ya Cak ya. Oh, monggo Mbak Juli. Iki tau dadi biduran iki. Biduran. Thank you. ne Mbak Parkir. Loh, apa? Mbak Parkir, Mbak Parkir. Krungu suara Mbak Parkir bakul dawet semaput. Soale mboten bakul dawet semaput. Soale gak dibayar blas. Niku wae jenengan mboten kaget. Dari wayahe break mun dibrikaken wae. Nggih. Banyak kendang ini. Saking ngematno. Ngematno suarane sing ngendang sampe kate ngebrik. Makane. Muar ngono sing mburi nontok iku ya ana kok gluntu-gluntu. Mirip kok. Wah, suarane kaya sulingan. Sulingan. Sulingan gak dikek asu. Nggih, Bu. Sampeyan kok pinter nyanyi, pinter nembang. Iku sam. Bu Parsi. Oh, Bu Parsi. Mun kabeh Bu Parsi. Parsi. Iki kok kenalan Parsi. Kangen nah, sembarang cukup belajar, nggih. Cuma belajar itu pun di Mbak. Belajar. Nggih. Pulau tak? Di becaan kan ini. Mawur. Belajar itu tak Endro kok. Wah, tuh kan Endro ini. Mana ini pusat ini? Brono. Endro ini pusat. Brono aja ini. Kabar Pak Girun ya. Brono aja ini. Kalau mau bareng sinten Mbak. Mau. Wah, lo ketok jajar wong loro. Bareng kok, Pak. Aku dek. Makai wang gendeng kayu aku dek. Tenang. Iki. Iki medulah semampir. Coba dek, rugono dek. Melaku bare aku bang loro dek. Iki dek. Tibae kan. Tak tinggal tuku dawet bang loro. Do. Mari diombe tiga melayu dek. Mangkane kok semaput. Aku boleh tukar ambar jatuh dawat. Akhirnya tak. Bergok duit dikawa kene dek. Gak bayar. Ya gak bayar. Wah pas enak kita lo menggok ri. Kok nilai gak secara dura jomong dura. Terus minggu itu lo menggok. Loh. Sing bener degik men salamon. Lalu apa niku. Apa kamu kok. Eh. Ya apa sih. Loh. Apa tak. Mertua aku. Mertua aku sanusi. Mertua ini dewe. Lah iya boleh sanusi. Aku malah ketok bareng penuh sih. Lah iya loh, iya bareng aku ah. Ngejaknya ngomamu ya Nedro ini. Iya. Mampir tuku dawet. Ngombe ini loh, kayaknya ngebis baru nyengkir. Bareng sentek tak toleh jangin baru. Yang jari ini bareng. Terus ngga duit kini hari kawano. Aku gak nyekel belas. Apaan sepatu tak tinggal mulian ya. Ngomongkan. Oh, jepuran itu. Ya aku kadung ketok-ketok karo tak Endro. Ngene, patung mau jepun nek mariki. Ya pokoknya. Mari ki penyelesaian. Ya terus, ya terus. Tura. Iki mari apa? Kadene apa, Dik? Eh? Iki mang mari nyanyi. Nyanyi. Nek gak nyanyi ya nembang. Kok niku jarene wis kadung sumpah nek gak ampek aku gak gelem nyanyi. Ya sepi. Saiki mule nyanyi barek Endro Kartoro. Gak sumpah. Dingenane lak belajar di omah aku aja. Loh. Tak belajari lagu niku dalungking. Lah iki mang ditrapno ya. Buduk mau. Iki mang apa? Apa? Kuda lumping. Awal. Iki mang nyanyian warung jaya. Awal raya-raya ini. Eh, emang sumpah. Lek gak ambil penuh, gak nyanyi. Lah iya. Tapi lek kepepet, ya iki mang. Wah, repot tadi kepepet ini. Eh, drum, mikir, mikir, mikir. Ya, gak apa-apa. Ntentek no, bis. Ya, ini gana ya? Gak apa-apa. Aku mang dolpin hukum, bik. Endro, mang. Tak, ini kami ini gana. Apa? Tak ada tukaran baru ini. Oh. Gak aku kupin dong, ayo. Ya. Uang luruh ya. Ya, apa, par. Gak nyelusi aku par. Ya. Ayo bro, kita jangkru. Nek tuku mangkok dek, ojo di alus-alus. Tuku salah, cuma 500. Dadi wong wedok dek. Ojo ketut-ketut muda-muda di sundang wadus. Ya. Terima kasih. dadi pacar ping wolu. Sampai rabi penyakit. Parti ngono awakmu pacarale jak banaben palewo moco mah melea otok dan ganteng dolae pangakona jadagi prabene. Mantar badai ojane moyo palewo kelare mantar bocah ale mantar badai karena tango moyo palewo bujare. Yeah. siji lanceng pale wong tong koyale cetek lan jang rengkerca pasar berele pasar patoyo pale wong lamun enom jamu japa Ayah leh